Setiap orang punya impian. Impian itu yang bisa meneruskan kehidupan ini. Impian Dinda adalah untuk mendapatkan cinta sejati. Jika patah sayap Raja Wali, bertungkat jua kanda kemari. Adinda anggap sebagai janji. Tanpa diundang, seumur masa tercipta. Ia datang bagai sakti, bagai menyaksi mekar. Sampai jumpa.